Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kehidupan, yang telah memberi kita rasanya bagaimana itu asli dan bagaimana itu manis, dan yang telah memberikan kita petunjuk hujan di musim hujan seperti ini. Juga tidak lupa salawat kita salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang paling berpengaruh di dunia ini. Pada sore kali ini yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa di sini panitia kampus kajian menjelang buka puasa sunnah mengadakan kajian yang diisi oleh Ustaz Dri Chandra Triyono dengan tema menghadapi ujian hidup. Langsung saja berhubung waktu sudah menjelang sore, saya langsung berikan kepada Ustaz Dri Chandra untuk memberikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam edisi yang sama, yaitu edisi kampus. Apa tadi? Kajian menjelang buka puasa Kamis sore, buka puasa sunat Kamis sore. Ini. Untuk sore hari ini temanya ujian hidup. Jadi kalau sudah mati enggak diuji lagi. Yang merasa masih hidup akan mendapatkan ujian. Jadi sebelum kita ujian tengah semester, kita mengganti ujian hidup dulu. Ini kok enggak seimbang, kenapa? Kenapa? Sunnatullah nih. Sesuai kajian yang kemarin, kita termasuk golongan yang sedikit. Sebagai pembukaan, saya akan membacakan 3 ayat dari surat Al-Ma'arij ayat 19, 20 dan 21. Surat Al-Ma'arij 19, 20 dan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Itu 3 ayat yang sangat pendek. Ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Jadi normalnya manusia umumnya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang suka berkeluh kesah. Dalam keadaan apapun, biasanya manusia itu seringnya berkeluh kesah. Idza masahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza masahu khairu manua, apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi amat kikir. Itu normalnya manusia. Oleh karena itu kita bisa memaklumi kalau di antara kita memang suka berkeluh kesah. Dulu waktu masih SMA berkeluh kesah gitu. Rasanya sekolah kok susah banget gitu. Terus berangkat pagi, pulang siang, terus pakai baju seragam, harus baris. Melihat keadaan itu kita akan berkeluh kesah dan berpikir yang enak itu kuliah ya, kuliah itu bebas, nggak usah pakai baju seragam. Jadi dia mikirnya, oh seandainya saya kuliah. Jadi masa SMA itu masa keluh kesah, berkeluh kesah terus. Tapi setelah lulus SMA kemudian kuliah, masuk Hamtara, semakin berkeluh kesah. Ternyata kuliah lebih mengerikan. Kelasnya aja nggak jelas. Semakin berkeluh kesah. Pikirannya kuliah lebih enak, lebih bebas, ternyata lebih menyesakkan dada. Tugasnya buahnya sekali, setiap dosen ngasih tugas. Ini niat kuliah apa penugasan? Jadi sebenarnya yang kuliah itu dosennya apa mahasiswanya? Buat tugas terus. Saya kebetulan ngajar pasca sarjana, ngajar S2. Karena dulu saya S2 juga kuliahnya itu hanya buat tugas, kemudian presentasi gantian. Sekarang saya ngajar gantian. Begitu masuk langsung bagi tugas sesuai jumlah mahasiswanya, kemudian suruh mulai minggu depan presentasi gantian. Tugasnya dosen apa dengerin aja. Yang kuliah mahasiswanya. Kalau makalahnya bagus, ya nilainya bagus. Pokoknya nilainya itu dilihat dari makalah, dari presentasi, dari menjawab pertanyaan, dan dari bertanya. Jadi kalau sering bertanya, ya nilainya bagus. Kalau bisa menjawab, ya bagus. Presentasi bagus, ya bagus. Makalahnya semakin tebal, semakin bagus. Jadi menilai makalah itu gampang, nggak usah dibaca, ditimbang aja. Makin berat, makin bagus. Terus yang berkeluh kesah siapa ya? Mahasiswanya akan berkeluh kesah terus. Rasanya tersiksa. Kenapa seperti itu? Karena memang sunatullahnya begitu. Jadi manusia memang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sering berkeluh kesah. Dalam keadaan apapun akan berkeluh kesah. Apalagi dalam keadaan mendapat kesusahan. Kalau nggak ada uang dia berkeluh kesah, dia akan lapor kepada semua temannya. Seakan-akan dia menjadi manusia paling menderita di seluruh dunia. Jadi setiap ada temannya dilapori, saya belum dikirimi uang, saya nggak makan 7 hari 7 malam. Untung masih hidup itu. Karena saya termasuk binatang melata yang bisa makan daun-daunan. Tetapi kalau nanti mendapat uang yang banyak, dapat kiriman banyak, dia akan menjadi kikir, dia akan diem saja gitu. Dompetnya dikit terus, ditutupi terus. Ada temennya makan, gak makan, dibiarin aja. Tapi kalau gak punya duit, semua temannya dilapori. Itu sudah menjadi sifat manusia yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, kita ingin membalikkan keadaan itu. Orang sering menyebut manusia yang suka berkeluh kesah itu pasti diakibatkan oleh pikirannya yang negatif. Maka disebut negatif thinking, selalu berpikir negatif. Orang kalau selalu berpikir negatif itu penampakannya akan sering berkeluh kesah. Dilihat dari raut wajahnya itu murung terus. Mulutnya itu seperti contong itu, mencucuk terus. Jadi diajak ngobrol enggak enak, diajak ngomong enggak enak, dilihat wajahnya juga enggak enak gitu. Wajahnya itu suram, wajahnya itu mendung, wajahnya itu seperti halilintar, menakutkan. Kalau Anda ikut training-training apa? Motivasi. Saya dulu pernah ikut training motivasi. Itu begitu masuk itu langsung bisa menebak. Jadi wajah-wajah dia mengatakan 80% kesuksesan itu ditentukan oleh wajahnya. Gitu. Jadi para motivator bisa langsung melihat. Pokoknya dari peserta ini yang kelihatan wajah-wajahnya itu murung, cemberut, itu yakin ini sih orang-orang yang tidak sukses. Jadi kesuksesan orang itu bisa diukur dari wajahnya. Nanti teman-temanmu bisa dilihat. Kalau kamu punya teman kok murung terus, itu insya Allah masa depannya suram. Itu saja. Sebaliknya, kalau Anda itu wajahnya ceria, selalu optimis, selalu gembira, selalu bersinar, itu tanda-tanda orang ini sukses. Jadi sukses di banyak orang ditentukan oleh wajahnya. Makanya lihat masa depan teman Anda itu bisa ditentukan wajahnya sekarang. Kalau wajahnya itu sudah bersinar-sinar, sukaria, sudah menampakkan optimisme yang tinggi, itu saya yakin 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Anda bisa lihat insya Allah itu orang yang sukses. Jadi sukses tidaknya bisa dilihat hari ini dari apa? Dari raut wajahnya. Entah ini cocok entah enggak, tapi kenyataannya saya sering menemukan begitu. Saya punya tetangga itu sering datang ke rumah saya itu langganan untuk utang. Tiap mungkin hampir setiap bulan itu datang utang. Tapi sama istri saya biasanya enggak dikasih utang. Pokoknya dikasih asal kita punya berapa kasih. Walaupun ibu-ibu, istri saya pernah menemui dan saya juga pernah menemui juga gitu. Saya curiga ini kenapa setiap bulan utang. Ternyata kesimpulannya sama. Wajahnya itu memang wajah yang tidak menimbulkan selera. Jadi murung terus gitu. Wajahnya memang wajah susah. Jadi hidupnya jadi susah terus. Makanya kalau ingin hidupnya tidak susah, wajahnya dirubah sedikit lah gitu. Dipermak sedikit agar menjadi wajah yang cerah. Masa depannya juga akan cerah. Tetapi itu bisa kita pahami karena apa? Karena itu memang raut wajah, ekspresi wajah itu memang muncul dari gambaran apa yang ada di dalam hati kita, gambaran yang ada di dalam benak kita. Jadi saya tadi mengatakan biasanya orang yang tidak sukses, orang yang suka mengeluh, orang yang selalu berkeluh kesah itu biasanya muncul karena apa? Karena negatif thinking. Dia selalu berpikir negatif terus. Seakan-akan dia melihat masa depan itu suram, dia melihat masa depan itu gelap, seakan-akan dia melihat masa depan itu sempit, sehingga dia murung terus. Kenapa? Karena negatif thinking. Oleh karena itu, kita harus mulai merubah cara pandang itu menjadi positive thinking. Positive thinking. Jadi kita diharapkan merubah pandangan menjadi pandangan yang selalu positif. Caranya bagaimana? Kita ikuti Al-Quran. Kita bisa merubah mulai dari pandangan yang paling mendasar. Kita bisa berangkat dari surat Al-Insan ayat 2-4 yang sudah biasa saya sampaikan di kelas. Ayat ini bisa kita jadikan seperti fondasi untuk merubah cara pandang hidup kita. Bagaimana caranya kita lihat? Kita mulai dari ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Nabdalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'dadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kita mulai dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Pertanyaannya, untuk apa Allah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur? Jawabnya adalah nabdalihi, untuk kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Maka dari itulah kami telah menciptakan manusia itu kemampuan untuk mendengar dan melihat. Nah, titik perubahan itu dari mana? Titik perubahan cara pandang manusia itu dari mana? Dari yang dulunya suka berkeluh kesah menjadi manusia yang positive thinking, itu dari memandang hidup ini sebenarnya untuk apa. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya hakikat hidup manusia itu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabdalihi, untuk kami uji. Kalau kita mau memandang hidup ini adalah sebagai ujian, insya Allah akan ada perubahan cara pandang hidup kita. Kalau bisa begitu, bagaimana? Padahal biasanya orang kalau menghadapi ujian itu malah susah kan, malah berat. Minggu depan ujian, rasanya langit mau runtuh. Sebenarnya cara pandang itu salah. Kalau kita mau jujur, sebenarnya ujian itu seharusnya sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang dinanti-nanti. Betul enggak? Bu Siti itu dulu pernah, ketika kuliah S3, itu ukuran selesai kuliah itu kan submit. Submit itu kita sudah memasukkan tesis. Draft tesis selesai, sudah tanda tangani semua, siap ujian, itu namanya submit. Ternyata nunggu ujian kalau di UGM itu lamanya minta ampun. Bu Siti itu nunggu dari submit sampai ujian itu nunggunya 13 bulan. Jadi tahun lebih. Ternyata nunggu ujian lama itu malah tersiksa. Tersiksa. Jadi apa yang disebut gembira, yang disebut gembira itu apa? Kalau pengumuman ujian sudah muncul, wah itu senangnya minta ampun. Berarti ujian itu kan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Kalau sampai Bu Siti tidak melewati ujian, maka ya tidak mungkin dia lulus. Dan statusnya tidak akan berubah. Walaupun tesnya sudah selesai, kalau belum ujian tetap statusnya apa? Tetap mahasiswa. Berarti ujian itu sebenarnya sesuatu yang ditunggu-tunggu, dan ujian itulah sesuatu yang bisa merubah status manusia dari mahasiswa menjadi doktor. Maka begitu ada pengumuman ujian kan senang banget. Berarti ujian itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Coba kalau Anda kuliah terus gak pernah ujian, malah susah kan. Oleh karena itu, kalau Anda kuliah kemudian ujian, itu sebagai tanda bahwa Anda akan naik tingkatan. Kemungkinannya memang dua, Anda akan naik atau gagal. Tapi itulah yang jadi ukuran apakah Anda itu akan naik atau tidak naik. Yaitu apa? Ujian. Saya pikir teman-teman yang sudah mau ujian itu senang, apalagi yang sudah ujian lebih senang lagi. Jadi ujian itu seharusnya sesuatu yang ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, Kalau manusia mau memandang hidup bahwa kehidupan ini semuanya adalah ujian, itu mestinya manusia ini sudah dari awal menyiapkan mental untuk menghadapi ujian. Dalam keadaan apapun, apakah kita mendapatkan musibah yang sangat berat, apakah manusia ini akan mendapatkan keadaan yang sangat menyakitkan, kalau itu dipandang sebagai ujian, itu pasti akan sangat berbeda. Insya Allah dia tidak akan berkeluh kesah. Termasuk kalau dia mendapatkan kenikmatan, sebanyak apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kalau itu dipandang sebagai ujian, itu pun dia tidak akan berlebih-lebihan juga. Dia akan tetap tenang dan biasa. Oleh karena itu, dalam keadaan dia susah, dalam keadaan dia mendapatkan musibah, dia tetap akan tenang. Dia mendapat karunia yang banyak juga tidak petakilan. Petakilan itu apa? Orang Medan kaget. Apa bahasa Indonesia? Apa? Enggak ngerti, ya sudah, enggak ada terjemahnya. Karena bahasa Indonesia itu miskin, banyak yang tidak bisa diterjemahkan. Tidak sombong maksudnya. Petakilan itu sombong. Jadi walaupun dia mendapat karunia yang banyak, dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia sudah memiliki satu sudut pandang yang berbeda, yaitu memandang semuanya itu adalah ujian. Maka dalam keadaan dia memandang ujian, semua orang yang akan menghadapi ujian, apa yang membedakan Anda mau ujian sama mau kuliah? Yang membedakan apa? Persiapan Anda kan jauh lebih hebat daripada hanya kuliah. Kuliah itu yang penting gelundung saja, yang penting datang, duduk, diam, tidur aja sudah memenuhi syarat untuk masuk ujian. Tapi kalau sudah dikatakan masuk kelas itu tadi kuliah ya, tapi kalau masuk kelas itu dalam rangka ujian, saya yakin malamnya tidak bisa tidur. Anda gelisah. Kenapa? Anda harus mempersiapkan, Anda harus belajar, Anda harus membaca, Anda harus menghafal, Anda harus berlipat-lipat persiapannya. Anda begitu gelisah. Kenapa? Karena persepsinya akan menghadapi ujian, bukan sekedar kuliah. Yang paling penting dalam menghadapi ujian itu apa? Sebenarnya persiapan mental kan. Mental, pasti mentalnya betul-betul disiapkan dalam rangka menghadapi ujian. Dan biasanya kalau kuliah biasa itu tidak ada persiapan mental sama sekali. Apalagi kalau ujiannya kompre gitu. Wah. Yang ketawa itu mesti pengalaman gagal kompre berkali-kali. Kalau sekarang paling gagal sekali ya. Zamannya dulu masih jurusan ekonomi Islam itu kejem-kejemnya gitu. Jurusannya lagi galak-galaknya gitu. Dulu yang paling galak saya ingat itu adiknya Pak Ismail itu yang almarhum kemarin tuh. Untungnya sudah almarhum. Itu kalau mesti kompre itu mesti bawa buku gede-gede itu langsung taruh depan brus gitu. Sudah siap apa belum gitu? Saya tanya, bawa buku untuk apa? Biarin aja untuk tes mental. Bawa langsung brus gitu. Wah itu mahasiswa itu bisa mandi keringat itu. Harusnya bisa itu menjadi gak bisa. Terdapat ada yang mengulang sampai 5 kali. Gagal mengulang lagi, gagal mengulang lagi. Kenapa? Kalau ujian kompre itu kan kita gak bisa lirik sana, gak bisa lirik sini, gak bisa merenung, gak bisa ngalamun, gak bisa ingat-ingat. Bisa gak bisa langsung diceser gitu. Apalagi pengujinya langsung 4, langsung bareng gitu. Jadi kalau ditanya gak bisa, ini belum bisa jawab, pasti bingung sudah disambung dosen lainnya. Masih kebingungan sambung lagi, makin lama makin kelas depan kan. Kalau gak pingsan aja masih untung. Bisa jawab saja itu baru dari sisi, nanti ditanya sisi lain. Bisa jawab lagi sisi lain lagi gitu kan, kelenger itu. Untuk mengetahui orang paham atau hanya hafal itu ketahuan kalau ujian kompre itu. Orang yang hafal itu nanti pertanyaan diputar sedikit sudah gak bisa jawab. Berarti yang paling menentukan itu sebenarnya mentalitas dalam ujian. Maka pasti kalau dia melihat bahwa itu adalah ujian, sampai mana tadi? Pentingnya kita memandang hidup itu sebagai ujian supaya kita mendapatkan kejadian apa saja yang menimpa kita, kita memiliki persiapan mental. Kenapa? Nilai penting dari menganggap segala sesuatu ujian, ujian itu pasti sesuatu yang akan dilewati, yang akan menentukan dia itu berhasil atau gagal. Jadi yang membuat kita itu berharap-harap cemas ketika ujian itu mesti kita berdiri antara rojak dan hope gitu. Antara kita punya harapan dan rasa takut. Itu indahnya ujian kan begitu. Ujian itu kan tidak semata-mata sesuatu yang mengerikan semuanya kan. Kita ujian itu tidak memasuki lorong yang gelap tidak berujung. Dari Jakarta namanya tadi. Jadi ujian itu sesuatu yang ujian itu bukan sesuatu yang kita bukan memasuki lorong yang tidak berujung. Artinya kalau kita itu menganggap misalnya kena musibah itu bukan sebagai ujian, maka kita akan menganggap memasuki keadaan di mana kita akan memasuki lorong yang gelap terus gitu. Kita akan menderita terus gitu. Seakan-akan penderitaan itu tidak akan pernah berakhir. Berbeda kalau kita memandang itu ujian. Ujian itu kan kita memang akan menderita. Kita akan tersiksa, disiksa oleh dosennya. Tapi kenapa tetap mau? Karena kita tetap punya apa? Punya harapan. Yang membuat kita tetap mau mengikuti ujian kenapa? Karena kita punya gantungan, yaitu kita memiliki harapan untuk lulus. Kan enggak mungkin Anda diuji itu diuji terus gak lulus, itu kan gak mungkin kan. Mesti orang tetap mau mengikuti ujian dengan penuh rasa takut. Itu kenapa? Karena mempunyai roda gitu. Karena memiliki harapan. Dan selesai ujian itu harapannya apa? Levelnya naik. Levelnya naik. Oleh karena itu kalau Anda itu mendapatkan suatu musibah, kalau memandang itu sebagai sebuah ujian, itu yang diperlukan apa? Kesabaran kan. Dengan penuh keyakinan bahwa ini tetap hanya sementara. Ini hanya sementara yang tetap harus dilalui, tetap harus dilewati. Kalau kita berhasil melewati ini, maka level kita akan naik. Itu sangat berbeda kalau kita tidak memiliki perspektif seperti itu, tidak memiliki persepsi seperti itu. Kita tidak pernah melihat kejadian itu sebagai ujian. Maka begitu kita mendapatkan musibah, itu seperti dunia itu runtuh. Saya pernah merasakan waktu kena gempa kemarin, separuh rumah saya itu ambruk. Kalau ambruk, hujan itu air masuk semua. Padahal karpet itu belum saya gulung. Saya masuk itu kan baunya luar biasa. Saya melihat rumah yang biasanya saya itu bercengkrama dengan anak istri, kemudian runtuh itu rasanya. Kalau kita tidak memiliki cara pandang yang berbeda, itu rasanya kita sudah tidak punya harapan lagi. Kita akan putus asa dengan keputusasaan yang tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Seakan-akan masa depan itu sudah tertutup. Apalagi kalau musibahnya itu tidak hanya menimpa rumah, tapi juga menimpa pekerjaan kita. Mungkin kita biasanya kerja di situ, seperti kemarin di Rembang itu, di tempat asal saya. Pasarnya itu terbakar, seluruh pasar habis. Anda bisa bayangkan, kalau ada orang punya pedagang di situ, terutama yang pedagang kain-kain, pedagang elektronik di dalam itu semua modalnya di situ, uangnya di situ, barangnya di situ, yang dijual di situ, dan tempat berdagangnya juga di situ. Begitu kena, begitu terbakar tadi, coba bayangkan. Itu kan tidak cuma melihat rumah yang hancur, tapi masa depan yang hancur juga. Waktu bapak ibu saya lihat, karena lihat kebakaran itu sampai habis, pedagang-pedagang itu berkeliling pasar itu semuanya nangis. Karena yang dia lihat tidak cuma barang, dari masa depan. Berarti kan masa depannya habis, masa depannya akan hilang, dia sudah nggak tahu. Karena dia tahu, biasanya kalau ada kebakaran pasar itu kan mesti ada pihak-pihak yang menyengaja gitu. Karena memang sebelumnya sudah ada pihak tertentu yang menawarkan supaya pasarnya direnovasi, dibongkar, dibangun baru. Tetapi nanti setiap kios pedagang itu nanti disuruh membeli 50 juta dengan mengangsur gitu. Tapi pedagang pada nggak mau. Biasanya kalau pedagang nggak mau kan solusinya mudah gitu, bakar aja selesai gitu. Nah kalau sudah hartanya habis, semuanya habis, turun nyicil 50 juta aja sudah gak ada, gak kuat kan. Nanti siapa yang masuk yang sudah siap modalnya? Pedagang-pedagang lama akan tersingkir semua gitu. Habis itu masa depannya. Nah kalau kita tidak punya pandangan yang positif, tidak punya pandangan seperti itu sudah seperti episode hidup kita selesai, tertutup, habis. Kita sudah gak punya masa depan lagi. Selesai kan. Coba kalau orang tua Anda seperti itu kira-kira gimana sih? Habis kan? Tetapi kalau kita memiliki pandangan bahwa ini adalah ujian yang harus dilewati, apakah kita akan lolos atau tidak, maka keyakinan inilah yang menjadi taruhan bahwa ujian itu mesti ada masa selesainya. Dan kita akan melewati dan kita akan memasuki keadaan yang lebih baik. Memasuki level yang lebih tinggi. Itu pentingnya kita memandang bahwa hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah ujian. Karena kalau enggak, kita benar-benar tidak punya pegangan, tidak punya masa depan, kita akan melihat semuanya akan gelap. Sudah tidak akan memiliki masa depan lagi. Itu ngomong memang enak ya. Memang mudah kalau ngalami sendiri. Nauzubillah min dzalik. Soalnya banyak saudara saya yang jualan di pasar gitu. Wah. Tapi saya diteleponi ya, secara teori saya bisa memberi nasihat. Insya Allah, sabar saja, insya Allah ada hikmahnya. Jadi hikmahnya jauh lebih besar. Kalau kita mau sabar, wah, saya memberi nasihat kan gitu. Mau sabar dan bisa melewati ujian ini, insya Allah masa depannya lebih baik. Iya. Tapi ternyata betul. Kemarin ada yang telepon, ya dapat kaplingan di pinggir pasar cuma pakai rafia saja, dia pindah jualan nasi itu. Ternyata lebih laris gitu loh, lebih laris. Gitu. Karena biasanya di dalam pasar, sekarang di pinggir jalan malah lebih laris gitu. Seneng banget tuh. Wah, saya sudah melewati ujian gitu. Alhamdulillah, belum ada 1 bulan sudah selesai ujiannya. Masalahnya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan menunjukkan bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian. menurut Al-Quran. Dan ada empat jenis manusia yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pilihkan satu-satu. Kita mulai dari manusia biasa. Kata Pak Karepet, manusia biasa. Walaupun kita menjadi manusia biasa, itu ternyata akan diuji oleh Allah. Buktinya apa? Kita bisa baca dalam surat Al-Baqarah 155. Ini menurut pemahaman saya, Al-Baqarah 155 itu untuk level manusia yang diuji, kelasnya kelas biasa-biasa saja. Jadi jangan dikira menjadi manusia biasa itu akan terbebas dari ujian. Ujian itu akan menimpa siapa saja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal zu'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shakirin. 155, Allah berfirman dengan kalimat yang seperti yang sebelum-sebelumnya, menggunakan huruf taukid dobel, dua huruf taukid, yaitu lam taukid dan nun taukid. Kalimatnya bagaimana? Walanabluwannakum. Jadi ada lam taukid, berarti sungguh, kemudian sungguh lagi, karena belakangnya nun taukid, depannya lam taukid. Walanabluwannakum itu maksudnya apa? Sungguh pasti kami akan menguji kepada kamu sekalian. Jadi Allah sudah berjanji, sungguh semua dari kamu itu akan kami uji. Semuanya akan kami uji, tidak ada yang tidak. Ujiannya apa? Disaiin dengan sesuatu. Sesuatunya ini macam-macam. Minal khawfi, yang pertama dengan sedikit ketakutan. Kadang-kadang kita diuji dengan ketakutan. Macam-macam ketakutan itu. Apakah ketakutan dengan rezeki, ketakutan dengan apa? Dengan ancaman dan sebagainya, mungkin dengan alam yang tidak bersahabat. Nanti kalau di sini listrik mati, hujan lebat, angin gemuruh, kemudian ada gempa, ini menakutkan. Maka Anda jangan takut, baca ayat ini, kemudian katakanlah ini bagian dari sedikit ketakutan yang diujikan oleh Allah. Insya Allah semua pasti berlalu. Kemarin saya masih di radio masih mendengarkan lagunya Hari Mukti, pasti akan berlalu. Ternyata masih ada yang muter juga. Kemudian yang kedua, walzu'i, dengan kelaparan. Dengan kelaparan. Kadang-kadang ujian itu dengan kelaparan, kekurangan pangan. Minal amwali, wanaksi minal amwali, kekurangan harta. Wal amfusi atau jiwa, ditinggal mati oleh saudaranya atau sakit dan sebagainya. Was samarat, dan buah-buahan. Wabah diri sobirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita yakin bahwa semua kejadian-kejadian itu adalah ujian, dan ujian itu berasal dari Allah, yakinlah bahwa itu sementara. Yang paling penting menurut saya itu. Semuanya itu pasti berlalu. Maka kalau keadaannya seperti itu, yang dibutuhkan apa? Hanya satu kata, yaitu sabar. Yang kedua apa? Sabar. Yang ketiga apa? Sabar. Sudah enggak ada yang lain. Maka janji Allah dalam lanjutannya 156, orang yang sabar itu apa? Allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini sebenarnya tidak hanya untuk orang mati. Kalimat ini untuk mereka yang terkena musibah. Dari mana? Rasul pernah bersama anaknya Fatimah, anak perempuannya, tiba-tiba lampu mati. Begitu lampu mati, Rasul mengatakan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Fatimah mengatakan hanya lampu mati ya, aja kok mengucapkan inna lillah. Rasul mengatakan setiap kejadian yang menimpa kita dan kita tidak suka itu adalah musibah, dan kita wajib mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi nanti kalau lampu mati, inna lillah. Kalau kesandung, inna lillah. Kalau hujan bocor, inna lillah. Semuanya inna lillah. Itu penting, kenapa? Karena ada janji Allah pada kelanjutan ayatnya 157, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi hanya modal sabar, kemudian mau mengucapkan innalillah, ternyata itu termasuk orang-orang yang mendapat berkat dan karunia dari Allah, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah ya, teorinya mudah, tapi prakteknya yang susah. Karena sabar itu mudah diucapkan, tapi sangat susah diamalkan. Itu harus sabar. Pengalaman saya kuncinya cuma itu. Badai pasti berlalu. Insya Allah itu sementara. Kadang-kadang agak lama, kadang-kadang pendek, kadang-kadang cepat. Tapi insya Allah akan berlalu. Kalau kita sabar, berarti kita sudah melewati ujian. Yang namanya orang lulus ujian itu berarti levelnya naik. Itu untuk kelompok yang pertama, kelompok manusia biasa. Kita buka sekarang kelompok manusia yang kedua. Siapa? Yaitu kelompok manusia yang bermaksiat kepada Allah. Maka ujiannya kita sebut sebagai hukuman. Tapi ini masih bagus, kenapa? Orang yang dihukum itu sayang bertobat. Karena apa? Berarti dia masih diberi kesempatan untuk bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Siapa orang yang bermaksiat ini yang mendapat hukuman? Disebut oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydinna liyuhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydinna, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Berarti ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia. Kemudian kita mengalami keadaan di mana hidup di darat maupun di laut itu mengalami kehancuran. Kalau kita membuka tafsir ayat ini, maka akan ditunjukkan bahwa yang namanya kerusakan di laut, darat dan darat tidak hanya kerusakan alam, tidak hanya kerusakan ekosistem, tapi kerusakan sosial itu termasuk bagian dari kerusakan di darat. Misalnya kalau kita cari kerja susah, seperti sekarang terjadi di seluruh dunia, demo di mana-mana, di Amerika demo, di Eropa demo, di negara-negara kapitalis semuanya demo. Itu karena apa? Karena saking susahnya cari kerja, saking susahnya hidup. Itu menunjukkan bahwa keadaan ini adalah keadaan yang disebut oleh Allah sebagai fasad fil barri wal bahri. Kalau kita sekarang mau sekolah susah, mau bayar SPP susah, mau lulus susah, sudah lulus cari kerja susah gitu, mau nikah susah gitu. Kecuali di Ampara, terlalu mudah menikah. Sampai harus dilarang menikah. Itu menunjukkan apa? Itu kehidupan sudah rusak. Kehidupan sudah rusak. Kalau ada apa-apa sudah susah, itu kehidupan rusak. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu adalah hukuman dari Allah? Hukuman dari Allah, kita tahunya dari kelanjutan ayat tadi. Liyuhiqahum ba'dallazi 'amilu. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka. Jadi Allah memang sengaja membuat keadaan itu supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan ini loh akibat perbuatan kamu. Untuk apa sih Allah harus merasakan keadaan ini? Ujungnya apa? La'allahum yahdiun, supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar. Yaitu apa? Jalan Islam. Ini masih bagus. Karena kita masih dihukum oleh Allah sebagai peringatan bagi kita supaya kita mau sadar bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Ini untuk kelompok yang kedua, kelompok yang suka menyimpang dari Islam. Bermaksiat itu setiap yang disebut maksiat itu kan setiap perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah. Itu namanya maksiat. Dan setiap kemaksiatan akan menimbulkan malapetaka yang disebut fasad, kerusakan, malapetaka. Tapi ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga siapa? Ini kelompok orang yang bermaksiat tetapi dibiarkan oleh Allah. Maka tidak disebut dihukum, tapi ini biasanya disebut istidraj. Istidraj. Istidraj itu bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Indonesia enggak saya temukan. Tapi bahasa Jawa ada. Dilulu kalau bahasa Jawa. Nah, sekarang di Indonesia kan ada enggak? Dilema. Dilulu. Dilulu itu apa? Enggak ada bahasanya. Istidraj itu bahasa Jawanya dululu. Tetap enggak tepat. Istidraj. Jadi ini khusus orang yang suka bermaksiat tetapi tidak diperingatkan oleh Allah sama sekali, tapi dibiarkan oleh Allah. Jadi terserah kamu mau ngapain, malah dibukakan semua pintu-pintu kenikmatan. Jadi ya dimanjakan, dibukakan semuanya, silahkan. Itu namanya istidraj. Istidraj. Ayatnya bagaimana itu dalam surat Al-An'am 44. Al-An'am 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idza hum mublisun. Ini diawali dengan apa? Maksiat. Falamma nasu ma dzukiru, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah aku berikan kepada mereka. Jadi awalnya dari apa? Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka melupakan peringatan dari aku, maksudnya apa? Melupakan Al-Qur'an. Ketika manusia-manusia ini melupakan peringatan dari Al-Qur'an, bagaimana pemberian Allah? Ternyata Allah malah menyebut dengan istilah fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, maka akan kami bukakan untuk mereka itu pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Jadi malah dibuka lebar-lebar. Jadi justru karena kemaksiatan itu, karena penyimpangan itu, penyimpangan Al-Qur'an itu, malah diberi karunia yang sebesar-besarnya dari Allah, dibukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Itu yang disebut istidraj. Nah, silakan nikmati semua. Kalau mau jadi kaya, kaya kalian gitu. Jangan tanggung-tanggung. Sampai berapa? 700 triliun kata Pak Israel kemarin. Kadhafi itu kurang apanya itu? Dia melihat pasukannya aja double ya. Ada pasukan reguler itu milik pemerintah, itu tentara resminya, dan dia punya pasukan pribadi. Makanya pemimpin Arab yang paling lama jatuh itu Kadhafi. Walaupun sudah digempur sampai berlapis-lapis, enggak jatuh-jatuh sampai 8 bulan kan itu. Beda dengan Mesir, siapa? Hosni Mubarak. Mubarak itu cepat sekali itu. dan belum ada pertempuran kan, sudah jatuh. Begitu tentaranya sudah tidak mendukung, jatuh itu Husni Mubarak. Kalau Gaddafi itu tentaranya sudah membelot, tapi kenapa dia masih kuat? Karena dia punya tentara bayaran yang dia bayar sendiri dari uangnya sendiri, dan itu bukan orang Libya. Semua itu disewa dari luar negeri, dari negara-negara tetangganya. Jadi disewa secara khusus, dibayar khusus. Maka hidup matinya dia akan tergantung bayaran dari Gaddafi. Maka dia akan setia terus selama masih hidup. Kenapa dia bisa khusus? Itu banyak karena uangnya banyak. Tapi Gaddafi bukan orang Islam, karena kita sudah tidak bisa menyebut Gaddafi itu Muslim, karena dia sudah ingkar sunnah. Dia tidak mengakui hadis, tidak mengakui sunnah. Dia hanya mengakui Quran. Kemudian dia punya kitab sendiri untuk menafsirkan Quran, namanya kitab hijau. Jadi semua penafsiran Quran itu dengan kitab hijau itu buatannya sendiri. Maka simbolnya kan semuanya pakai bendera hijau itu. Jadi Gaddafi itu jangan disebut Muslim, dia sudah murtad. Karena sudah orang yang ingkar sunnah itu kita sebut murtad. Dia sudah tidak mengakui sunnah. Berarti dia sudah memang sudah menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin dia termasuk kategori ayat ini. Dibukakan semua pintu-pintu kesenangan. Mau apapun juga dituruti sama Allah. Kalau mau nelam bumi pun dituruti. Kalau memang dia mau mencaplok bumi, semuanya dibukakan. Jadi Allah mengatakan fatahna, fatahna akan kami bukakan alaihim untuk mereka itu abwaba kulli syai'in, pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sampai apa? Tetap nanti ada batasnya. Yaitu apa? Hatta iza farifu bima utu. Maka sampai ketika dia itu bersenang-senang, dia itu bergembira dengan apa yang telah dia dapatkan, yang telah diberikan kepada mereka, akhadna hum bahtatan. Maka akan kami siksa dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba itu apa? Sekonyong-konyong. Saya dulu waktu SD itu dengar kata sekonyong-konyong itu ketawa terus itu. Kok apa ya kata-kata kok sekonyong-konyong? Sampai rupa itu saya itu masih ngomong sekonyong-konyong. Kamu apa ya? Sekonyong-konyong. Saya gak paham sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu apa bu? Tiba-tiba gitu. Akhazna hum bahtatan fa idza hum mublisun. Maka mereka akan terdiam berputus asa. Itu kategori yang ketiga. Ujian dari Allah itu dalam bentuk istidroj, dilulu gitu. Jadi malah dibukakan pintu-pintu kesenangan selebar-lebarnya. Beda dengan kelompok dua tadi. Kalau kelompok dua tadi masih mending, karena masih dihukum, diberi peringatan supaya sadar. Tapi kalau sudah masuk kategori ketiga ini, hati-hati. Jangan menganggap wah dia itu sukses kaya raya. Gak pernah sholat aja kaya raya. Ukurannya apa sih? Dulu saya ingat betul, mohon maaf ya, agak ngerasani sedikit, ngerasani Pak Harto. Dulu waktu Pak Harto naik haji, itu seluruh Indonesia kan heboh. Karena biasanya haji itu jadi ukuran orang ini baik atau buruk, itu nanti ketahuannya setelah haji, biasanya begitu. Karena orang yang naik haji itu semua perilaku selama di sini itu nanti akan muncul di sana, kadang-kadang tanpa disadari. Saya pernah baca majalah, orang lempar jumroh, dia itu merasa membaca kalimat-kalimat tayyibah gitu. Mungkin katanya subhanallah, dia mungkin Allahu Akbar, pokoknya baca-baca gitu, dia lempar jumroh. Sampingnya itu dengerin apa? Tai kucing ini semua, tai kucing. Kamu itu ngomong apa? Bisa itu nyebut kalimat-kalimat yang itu? Enggak, saya dengarkan kamu bilang tai kucing. Ternyata dia hobinya memang kalau musuh itu kayak gitu. Lemat jumlah itu malah musuh-musuh gitu. Kenapa? Karena sekonyong-konyong. Makanya orang paling takut naik haji itu apa? Karena akan dibukakan semua aib-aibnya itu. Jadi semua perilaku kebiasaannya di sini itu nanti akan dinampakkan semua. Makanya kan akan takut. Jadi kalau orang jahat itu di sana kejahatannya akan nampak gitu. Kadang-kadang ada nak jamaah haji itu baru diam, tahu tuh dia tuh baru tempel, tahu tempel gitu. Setelah itu pergi orangnya gitu, dia baru nyatuh, iya dulu saya pernah nempel gitu. Jadi sering banyak balasan-balasan itu. Atitik itu dulu hajinya bareng saya, dia pas ketemu saya cerita, tapi teman saya itu ada yang usil dia itu. Usirnya apa? Gue cari temennya itu dompetnya dicopet. Jadi naik bis, dompetnya diambil, terus dia di sampingnya itu mau bayar itu dompetnya nggak ada, bingung sampai pemerintah baru ketawa. Begitu pulang dari masjid Masjidil Haram naik bis, kecopetan bener, kecopetan yang nyopet tadi. Dompetnya hilang, wah itu kemeringat benar-benar hilang. Langsung dibalas itu kecopet. Dompetnya hilang beneran. Itu yang jahat, yang suka usil. Oh, yang baik-baik saja. Dulu teman rombongan saya, padahal ya menurut saya itu gak ada yang aneh. Pas biasanya dari Madinah kemudian sampai Mekah kan pertama itu langsung umroh kan, langsung umroh. Karena lagi pertama ke Mekah kan biasanya orang lagi bingung-bingungnya. Nah itu ada satu kelompok yang itu kompak, kompak. Mulai dia datang ke pemondokan kemudian berangkat umroh sampai selesai bareng terus. Begitu selesai duduk-duduk mereka semua mengucapkan syukur, alhamdulillah. Kelompok kita masih kompak, tidak ada yang hilang, kita masih bersatu gitu. Coba lihat kelompok-kelompok lain pada hilang, pada bubar semua gitu. Banyak yang kehilangan kelompoknya, gak bisa pulang itu. Geleng-geleng. Dia bersyukur, alhamdulillah kita masih kompak. Itu kan tinggal pulang gitu saja kan. Dan rumahnya itu sebenarnya dekat pondokannya, wong. Saya juga satu kelompok sama dia itu tinggal lurus kemudian belok gitu aja. Gak ada satu kilo gitu. Kita tinggal pulang, alhamdulillah gitu. Begitu satu rombongan kan 10 pulang itu. Ternyata itu jam 2 siang. Sampai jam 10 malam gak ada yang sampai ke pemondokan. Hilang semua itu. 10 orang itu hilang semua. Sampai jam 10 ditunggu itu. Cari-cari itu gak ada. Itu bisa bubar itu. Terus bisa pulangnya gimana? Ternyata semua baru sadar itu. Semua astagfirullah, astagfirullah. Ternyata kita tadi sombong gitu. Merasa kelompok paling hebat itu, menganggap kelompok yang lain enggak kompak itu, hilang itu, wah kita paling hebat itu. Alhamdulillah kita itu mata kayak ditutup oleh Allah, pulang itu bubar semua. Itu katanya harusnya belok itu pada terus enggak tahu cari belokannya enggak ada. Ada yang nyangkut di pemondokan akhirnya jam 10 malam itu baru pulang satu-satu gitu. Berapa jam? Jam 2 sampai jam 10. Astagfirullah, astagfirullah, begitu pada sadar, festival, ketemu jalannya. Susah itu. Tetapi, Pak Harto dulu ditunggu-tunggu. Pak Harto itu pemimpin jahat apa enggak gitu. Ditunggu naik hajinya gitu. Ternyata naik hajinya sukses. Enggak ada apa-apa. Sampai bisa masuk, bisa mencium Hajar Aswad, bisa masuk ke Ka'bah. Semuanya sukses gitu. Semua akhirnya kesimpulan, wah, itu Pak Harto pemimpin yang bagus. Kenapa naik hajinya sukses? Belum tentu juga kan. Belum tentu. Menurut saya lebih enak yang diberi peringatan nanti. Kalau Anda sering diberi peringatan, jadi kelompok dua itu lebih baik. Karena berarti Allah masih sayang sama kita, masih diberi kesempatan untuk bertaubat, masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Daripada dikasih istidrak tadi, dilulu, dibukakan semua pintu kesenangan selebar-lebarnya, jadi tidak ada peringatan sama sekali. Peringatannya itu datang tiba-tiba, begitu datang mereka sudah terdiam putus asa, mati, selesai gitu. Gara-gara ketemu konyong-konyong tadi. Saya gak tahu kasih itu ada kesempatan tobat atau enggak? Karena dia ditemukan di dalam got, di bawah selokan, di dalam gorong-gorong itu, kumpulnya sama tikus-tikus itu, dibedel, kemudian disiksa, dia hanya bisa teriak-teriak supaya jangan bunuh saya, jangan bunuh saya, tapi tetap dibunuh. Ya sudah, tiba-tiba dia mengalami keadaan itu, mati. Dia disebut bahudatan, sekonyong-konyong. Jadi Allah begitu menutup pintu kesenangannya itu, datang tiba-tiba, sudah tidak ada kesempatan lah. Kayak Fir'aun itu kan. Menurut cerita, enggak tahu ini cerita benar apa enggak, mungkin cerita Isra'iliyat atau mungkin ada hadisnya, Fir'aun itu ketika laut membuka, dia masih ikut nyebrang. Begitu Nabi Musa selesai dengan rombongannya, kemudian kan laut nutup lagi kan. Nah ketika laut nutup itu sebenarnya Fir'aun itu sempat bertaubat dia, tapi tidak selesai gitu. Jadi dia sempat mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha. Begitu la ilaha langsung ditutup, blek gitu, mati. Ha gitu. Hop gitu mati. Jadi illallahnya enggak masuk gitu. La ilaha illallah harusnya kan begitu. Tapi baru la ilaha blek mati. Jadi dia mati dalam keadaan mengucapkan tiada Tuhan. Mati katanya begitu. Enggak sempat taubat. Makanya kalau nalkin orang ya pendek saja Allah, Allah gitu. Nanti la ilaha illallah kepanjangan kuatnya baru la ilaha itu betul gitu kan. Tapi ya gak apa-apa, yang penting niatnya. Nakut-nakut. Kelompok tiga ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Oleh karena itu kalau kita melihat orang itu semakin jauh dari jalan Allah, mungkin kayak dulu saya itu membayangkan dulu dulu itu orang kok jahatnya minta ampun, jahat jahat ini, pokoknya jahat. Karena apa? Dia laki-laki. Kalau perempuan jahat. Saya membayangkan orang jahatnya gitu. Tapi kok yo kaya raya, dia sukses, dia menguasai dunia. Dia nggak cuma kaya kan, tapi dia menguasai dunia. Kok bisa orang kayak gitu? Kalau kita baca ayat ini ya, mungkin dia diberi istidlal. Ya sudah, tidak ada kesempatan diberi peringatan. Nanti tiba-tiba menghadapi maut selesai. Itu lebih mengerikan. Itu kelompok tiga. Kelompok empat, ini kelompok yang paling istimewa. Yaitu apa? Kelompok yang dapat ujian khusus. Jadi bukan dari orang biasa, bukan dari orang yang maksiat tapi diberi peringatan, bukan dari orang yang maksiat diberi istidrat, tapi ini khusus ujian bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Ini ujian khusus orang yang memperjuangkan agama Allah. Akan mendapat ujian khusus. Nah kira-kira kita masuk ini enggak? Kalau memang untuk ini ukurannya kita lihat kuat apa enggak kira-kira. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Ini kelompok 4. Khusus ujian khusus mereka yang memperjuangkan agama Allah. Maka ini tidak akan diberikan kepada orang-orang biasa, apalagi orang maksiat. Firman Allah bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wadzurra'u wazulzilu hatta yaqulla rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayat ini diawali dengan pertanyaan. Nah yang merasa kelompok ini silakan. Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Yang sudah GR, yang sudah yakin merasa masuk surga ditanya oleh Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu suatu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu dicoba sebelum kamu. Ini yang mengerikan kan? Apakah kamu yakin kamu sudah optimis akan masuk surga, padahal kamu belum pernah diuji, padahal kamu belum pernah dicoba dengan cobaan sebagaimana cobaannya orang-orang sebelum kamu. Nah, cobaannya apa? Masadhumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu. Mereka itu dicoba dengan apa? Ditimpa malapetaka, ditimpa kesengsaraan, serta diguncangkan dengan keguncangan yang luar biasa besar. Untuk melihat bahwa cobaannya itu sangat berat, untuk melihat cobaannya sangat berat, Quran mengatakan hatta yakula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Itu ukurannya. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah. Itu kan kalimat yang menunjukkan bahwa ini sudah hampir, kita sudah tidak punya pegangan apa-apa. Jadi ujiannya, cobaannya itu sudah sampai dalam keadaan kita sudah tidak ada tempat bergantung, tempat berlindung lagi yang bisa kita andalkan, kecuali hanya satu, yaitu pertolongan dari Allah. Maka kalimatnya mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan dari Allah. Mungkin kita pernah diuji, mungkin uang kita habis, tapi kita masih merasa nyaman, masih merasa tenang. Kenapa? Masih bisa SMS ibunya, masih bisa telepon, bu kirimi duit. Berarti masih ada tempat bergantung kan, ibunya. Mungkin kita kecelakaan, masih ada teman. Mungkin kita ditimpa musibah, masih ada yang datang, masih ada yang nyumbang. Itu berarti belum masuk kategori ini. Kategori ini apa? Sudah tidak ada tempat untuk bergantung lagi. Sudah tidak ada harapan-harapan lagi. Sudah tidak ada pikiran dalam diri kita untuk tempat meminta tolong. Teman tidak ada, mungkin orang tua sudah enggak ada, enggak bisa diharapkan. Semua tempat bergantung sudah hilang, kecuali tinggal satu, yaitu apa? Kapankah datangnya pertolongan Allah? Artinya apa? Kalau Allah sampai tidak menolong, habis gitu loh. Sudah habis. Itu gambaran ujian yang diberikan oleh para pejuang-pejuang Islam dalam ayat ini. Jadi dia memperjuangkan Islam sampai sudah tidak ada tempat yang bisa untuk berlindung, tidak ada tempat yang bisa menolong, tidak ada satupun yang bisa dimintai pertolongan, kecuali hanya kepada Allah saja. Itu kan seperti gambaran godaan setan kemarin kan? Semua sisi itu sudah hilang semua, sehingga memang kepasrahannya itu hanya kepada Allah semata. Ini yang setan itu sudah akan bertekuk lutut, nggak bisa lagi kan? Berarti dia memiliki keikhlasan, kepasrahan yang hanya kepada Allah. Nah, kalau sudah begini, ini insya Allah Allah senang banget. Berarti dia itu standarannya itu benar-benar 100% hanya kepada Allah. Keikhlasannya itu hanya 100% kepada Allah. Kalau sudah begini Allah senang. Maka jawaban Allah apa? Allah inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu cukup dekat. Jadi enggak mungkin Allah itu akan meninggalkan para pejuang ini. Tapi memang Allah itu ingin menguji sampai mana. Diuji, ditingkatkan lagi, dia masih bertahan. Nanti perlindungannya cabut. Masih kuat apa enggak? Kalau masih ada sandarannya cabut lagi. Masih kuat enggak? Masih ada sandaran cabut lagi. Sampai enggak ada sandaran sama sekali, kecuali hanya kepada Allah. Tapi Allah sebenarnya sudah siap. Sudah siap. Kenapa? Kalau sampai terpeleset sedikit saja, sudah gagal kan? Gagal total. Tapi kalau mau sabar sedikit saja, sebenarnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Misalnya sudah di hadapan tiang gantungan, sudah enggak ada tempat untuk bersandar lagi kecuali hanya tiang gantungan ini. Sudah hanya harapannya cuma hanya kepada Allah, pasrah kepada Allah, siap digantung. Kenapa? Karena memperjuangkan agama Allah. Sudah kalau begitu mau apa? Gak ada tempat menolong. Nah, sebenarnya sampai di titik itu Allah itu dalam kondisi terdekat-dekat. Apakah Allah akan segera menyelesaikan dengan menolong langsung atau langsung Allah menghendaki ketemu dengan Allah, terserah Allah. Yang penting dia itu akan bisa menyelesaikan dengan sabar atau tidak. Itu menurut saya level yang paling tinggi, orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kesimpulannya apa? Kalau kita memandang semuanya itu ujian, yang disebut orang lulus ujian itu sebenarnya ukurannya hanya satu. Ukurannya hanya satu. Kembali kepada apa? Kembali kepada surat Al-Insan 2-4. Jadi harus balik ke situ lagi. Kenapa? Kita harus tahu kalau hidup ini untuk diuji, terus ujiannya apa? Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjuki kepada manusia itu petunjuk jalan yang lurus. Maka sebagian manusia ada yang bersyukur, maka sebagian manusia ada yang kufur. Jadi yang menjadi ukuran itu apa? Petunjuk jalan yang lurus. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, apapun ujiannya, itu sebenarnya ukuran bahwa kita itu disebut berhasil melampaui ujian itu, yang disebut kita orang, disebut orang yang bersabar itu, kalau kita masih tetap berpegang kepada petunjuk jalan yang lurus. Misalnya begini, kita itu sudah jatuh miskin, nggak punya uang sama sekali, harapan kita hanya ditawari. Mau gak kamu tak kasih modal 1 miliar, silakan kamu gunakan untuk bisnis dan kamu mengembalikannya ringan saja, pokoknya kembalikan diangsur, nanti tambah bunga 1% saja dalam 1 tahun, bukan 1 bulan, 1% per tahun, itu kan ringan sekali. Mau gak? 1 miliar kamu bisa gunakan untuk bisnis apa saja. Daripada hidupmu enggak jelas, makan enggak jelas, tinggalnya juga enggak jelas, kerjanya enggak jelas, calon istrinya juga enggak jelas. Itu kan kemudian datang ujian. Ujiannya apa? Modal 1 miliar cukup kembalikan dengan mengangsur berapa? Tambah 1% bunganya itu per tahun. Itu super ringan. Biasanya kan 1% per bulan. Itu 1% per tahun. Kuat enggak kita? Nah, ukuran kita disebut kuat menghadapi ujian, disebut kita itu bisa bersabar dalam menghadapi ujian, itu kalau kita masih bisa bertahan pada petunjuk jalan yang lurus. Kita terus mengatakan tidak. Kenapa? Hukumnya haram. Saya mau asal dengan 2 kemungkinan. Mau bagi hasil, atau kalau utang baliknya tetap 1 miliar balik 1 miliar, mau enggak? Kalau enggak mau, saya tidak mau. Bukan kesempatan besar, masa ditolak? Saya enggak mau. Kamu milih miskin mati kelaparan? Enggak apa-apa, saya mending mati kelaparan. Kenapa? 1 miliar itu ujian dari Allah. Kuat kita ngomong gitu? Kalau kuat, itulah yang disebut lulus ujian. Jadi ukuran lulus ujian itu bukan kita bisa ngomong sabar-sabar, saya masih bisa tenang. Enggak, ukurannya bukan itu. Ukurannya tetap pada satu garis, yaitu kita masih bisa bertahan pada petunjuk jalan yang lurus atau tidak. Semua kelompok tadi, baik kelompok 1 yang diuji dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan, kelompok 2 yang diuji karena kemaksiatan itu, kelompok 3, kelompok 4, semuanya ukurannya hanya satu. Yang disebut lulus ujian itu ukurannya adalah kita bisa kembali ke jalan yang benar atau tidak. Kita masih bisa bertahan dengan petunjuk jalan yang lurus atau tidak. Maka itulah yang disebut orang yang berhasil melampaui ujian. Yang disebut gagal, kalau kita mendapatkan ujian, kemudian tiba-tiba kita ngelior sedikit, kita menyimpang sedikit, jatuh kepada jalan yang salah. Itu disebut gagal. Disebut gagal. ukurannya hanya satu. Nah itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini disebut orang yang sabar atau tidak. Sabar harus kita terjemahkan, kita masih mau berpegang teguh pada ajaran Islam atau tidak. Kita masih mau masih berpegang teguh kepada petunjuk jalan yang lurus atau enggak. Ujian mahasiswa kan gitu. Anda merasa di sini jauh dari orang tua sudah membiayai dengan banyak sekali, sudah mengharapkan Anda lulus dengan IP yang tinggi. Ujiannya nanti apa? Ketika Anda ujian, sampingnya nawari ini, kalau mau ngelirik dijamin dapat A, ambil saja, tinggal nyontek. Nah kita bisa sabar ya. Kalau nggak sabar, tinggal tahu cek diturun keluar dapat A. Itu sebenarnya mahasiswa yang tidak sabar. Tapi kalau dia nggak nyontek, betul-betul blank, wah nanti nggak lulus, ulang lagi. Itu bayangkan, terus sampai kapan saya lulus? Jawabnya apa? Sabar. Apa sabarnya? Kita kuat enggak? Saya pernah ngalami ini sudah sampai S3 itu ujian kemarin tuh yang menjadi momok yang paling menakutkan kan ekonometri. Ekonometri itu saya ngulang sampai 3 kali. Enggak lulus terus. Saya itu goblok juga. Ngulang-ngulang. Ekonometri saya enggak lulus. Orang sudah tua ini ujiannya itu rumus panjang itu suruh ngapalin. Biasanya cuma tinggal masukkan komputer, yang kerja juga komputer, kita enggak mikir belas. SPSS kan tinggal kerja, SU kan. Itu suruh ngapalin odd sigma x kuadrat kali usus panjang. Saya ngapalin bermalam-malam enggak apa-apa gitu. Lah kalau ngerjakan gitu kan kalau rumus enggak apa kan enggak bunyi semua gitu. Lah saya lihat, ya mohon maaf, orang-orang Malaysia itu enaknya tinggal ngeluarin ke PM gitu ya, turun gitu ya, lulus semuanya gak lulus ya Allah. Dua kali gitu, gak lulus lagi, mereka pada lulus. Yang ketiga, akhirnya saya mikir, apa saya juga harus membuat kayak gitu kan. Wah itu semalam itu saya dikelilingi oleh setan dan teman-teman. Salah, buatlah saya teman-teman, gak ada yang nunggu kok, Ustaz, buatlah saya lah, Ustaz, tua itu, kasihan orang tuh. Masih mundur. Ini sudah, saya sudah pulang ketiga tuh. Dengan anak oleh pelaku teori gak lulus, tesis gak bisa dikerjakan. Saya gak bisa masuk membuat tesis kalau ini gak lulus. Saya punya satu aja ekonometri, yang lain bisa lulus. Makro lulus, mikro lulus, tinggal ekonometri. Wah godaannya semalam untuk itu. Saya itu sempat membuat itu, saya buka, akhirnya alhamdulillah saya buat, ya saya buka. Saya betul satu, gak lulus juga, terserah gak lulus, pokoknya saya kerjakan. Intinya apa, pokoknya tulisan saya buat, saya gak hafal rumusnya kawur gitu. Tapi saya penuh gitu, alhamdulillah gitu. Lulus. Padahal saya sudah tidak yakin, mesti enggak gagal lagi, saya yakin. Saya yakin, itu goreng, dosanya agak error. Tidak tulisan banyak, sudah kasihan, sudah tua. Ternyata ya, ya tetap akan terlewati juga. Coba kalau saya enggak sadar, kemudian saya buka kepean itu, mungkin saya lulus, dapat A. Tapi kan saya sebenarnya gagal. Itu yang disebut tidak sadar. Alhamdulillah kok itu sudah dikasih, enggak saya keluarkan. Padahal kayak gini, kanan-kiri saya semua buka itu. Karena menurut saya enggak mungkin lah. Rumus sebuahnya itu hafal itu kayaknya enggak normal. Semua buka itu. Padahal buat kerpean, buat kerpean turun. Saya tetap saya tahan, udahlah saya enggak lulus dan udah saya pulang enggak bawa gelar enggak apa-apa, nanti pindah ke kuliah lain. Saya memikirkan cuma gitu. Yang benar apa? Tetap berpegang. Berpegang. Ya itu apa? Sabar. Tetap badai akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Tapi memang saya dikasih nasihat, cobalah kalau kira-kira yang ketiga ini enggak lulus, datangi saja dosennya. Siapa tahu dia kasihan. Benar betul. Saya selesai, saya datang ke dosennya, Pak, saya sudah ngulang 3 kali. saya kayaknya tidak optimis lulus gitu. Terus lah dia tak, namamu siapa dicatat gitu. Ternyata rahasianya itu. Tapi saya nggak tahu saya lulus karena apa. Apakah karena saya datang menghadap itu atau tidak. Ya. Ternyata ada jalan keluar yang halal. Halalan penyisang. Kan saya nggak curang. Iya. Ya makanya kalau mengulang-ulang terus sering-sering datang ke rumah saya. Pak saya mertua, jadi calon mertua. Saya nggak lulus-lulus. Tapi kalau kuliah saya kayaknya nggak ada yang nggak lulus. Kalau ada kuliah saya nggak lulus ya itu musibah. Itu kesimpulannya. Jadi tetap ukuran kita itu disebut orang yang sabar, orang yang bisa melewati ujian itu hanya satu. Apakah kita itu bisa bertahan dengan petunjuk jalan yang lurus atau tidak. Maka semua keadaan insya Allah akan bisa kita hadapi dengan ukuran yang sama. Demikian dari saya. Kalau masih ada waktu silakan. Ya. Ya, saya beri kesempatan kepada penanya satu yang wafat. Ya, silakan. Insyaallah. Jadi ada pertanyaan. Ayat terakhir dari Al-Baqarah itu bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini sebenarnya ayat yang berkaitan dengan taklif. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kaitannya dengan taklif. Maksudnya apa? Taklif dari Allah, beban syariat Islam yang diberikan kepada manusia itu pasti sesuai dengan kesanggupan manusia. Maksudnya begitu. Jadi tidak ada beban taklif syariat Islam dari Allah itu yang tidak sesuai dengan kesanggupan manusia. Artinya apa? Enggak ada manusia yang kemudian itu mati karena melaksanakan syariat Allah. Contohnya apa? Puasa. Syariat puasa kita disuruh tidak makan minum dari pagi sampai maghrib. Itu pasti sesuai dengan kesanggupan manusia. Maksudnya begitu. Tidak mungkin orang itu berpuasa dari pagi sampai sore kok kemudian membuat manusia pada mati. Itu enggak mungkin. Artinya apa? Beban yang diberikan oleh Allah itu pasti sesuai dengan kesanggupan manusia. Jadi tidak akan ada taklif dari Allah, bukan taklif syariat Islam yang di luar kesanggupan manusia. Apa saja? Sholat itu mesti sesuai kesanggupan manusia. Puasa, haji, termasuk jihad itu mesti sesuai dengan kesanggupan manusia. Termasuk ujian yang paling berat tadi, itu sebenarnya pasti sesuai dengan kesanggupan manusia. Kenapa? Yang dibutuhkan Allah hanya satu, sabar sedikit saja. Kenapa? Pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kalau mau sabar sedikit itu selesai, insya Allah masalah selesai gitu loh. Tidak mungkin karena kita itu diuji Allah kemudian sampai nggak kuat sampai gila, itu nggak mungkin. Atau sampai kita kehilangan kesabaran kemudian kita lepas kendali, itu nggak mungkin. Kenapa? Insya Allah Allah itu akan ngerti kok kesanggupan kita itu seberapa. Nah kalau kita mau sabar sebentar, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Itu kita bisa bertahan. Kenapa? Kalau kita masih yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau kita nggak sabar itu kan rasanya ini sudah nggak mungkin, sudah nggak punya harapan. Sudahlah, cari yang halal aja susah. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya kita nabrak yang haram. Ini biasanya kan orang yang nggak sabar. Biasanya orang yang diuji sudah nggak kuat itu kan. Kemudian disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang kufur, kita enggak kuat, kemudian akhirnya itu pun kalau kita disiksa kemudian disuruh mengucapkan kalimat kufur itu, kalau kita enggak kuat karena menghadapi siksaan itu pun kita mengucapkan secara lisan itu sebenarnya tetap tidak apa-apa. asal hati kita mengingkar. Itu tetap hukumnya mubah boleh. Tapi kalau kita masih bertahan, itu lebih baik. Tapi kalau kita tetap begitu, tetap tidak dosa. Karena kita disiksa yang membuat kita mungkin bisa cacat dan sebagainya, kalau kita harus mengingkari sesuatu yang hak itu masih boleh. Itu menunjukkan syariat Allah itu mesti sesuai dengan kesanggupan. Kalau sudah enggak sanggup, kita masih ada keringanan-keringanan gitu ya. Karena sudah maghrib, sudah cukup sekian. Untuk minggu depan libur dulu ya, karena akan menghadap ujian tengah semester. Baik, kajian hari ini cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin insya Allah sambung lagi 2 minggu lagi ya, insya Allah dengan tema yang lain. Semoga ada manfaatnya. Wallahu'alaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang berbahasa, berbahasa untuk membuka kajiannya.